qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan telah mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia lelaki akan isterinya atas malunya. Tiada dinyatakan, mudah-mudahan hak betulnya tiada ditanyakan. Buat tanda nombor satu, lepas tu tulis luar. Tulis luar tu mudah-mudahan hak betul ditanyakan. Jangan potong, kitab orang. Kita nak potong, kita buat kitab tu, lepas tu potong. Awak garis bawah. Sebab sini dinyatakan. Kalau kita ambil dobit untuk guru, ditanyakan. Tanda nombor satu, tulis tepi. Maknanya, mudah-mudahan hak itu tiada ditanyakan. Ini tiada ditanyakan lelaki pada barang yang memalu ia. Ini memukul ia lelaki akan isterinya atas palunya itu. Maksudnya, apabila isteri melakukan kesalahan yang sampai kepada diharuskan pukul, maka suami pun pukul lah. Maka pukulan tersebut tidak akan ditanya pada hari kiamat. Maksudnya Tuhan tak akan tanya, apa yang mungkin bahang bini mu hari itu? Tak tanya. Pasal apa? Pasal cukup syarat. Sama seperti orang yang berzina di rotan, dihukum jatuh rotan, dijatuhkan hukuman rotan oleh mahkamah, oleh hakim. Kerana dia ni masih dara, berzina dengan teruna. Jadi hakim kata 100 rotan lah sabit belaka dengan saksi dengan apa. Maka hakim ini tidak akan ditanya pada hari kiamat. Ada apa yang faham 100 rotan? Tak nyanyi ke dia? Tak nyanyi. Pasal apa? Pasal hak Tuhan benar tidak nyanyi. Nah, dia gitu. Kan Tuhan suruh kan? 100 rotan. Mazaniyati wazani fajidukulla wahidi minhumma mi'ata jaddah. Penzina laki-laki perempuan yang masih terlena dara bila sabit kesalahan, hendaklah kamu, yakni pemimpin, pemerintah umat Islam, mengenakan hukuman, pukul 100 pukulan. Jadi Tuhan tak tanya maksudnya, betul kan? Dia panggil memukul orang dengan sebenar. Tidak dipukul orang tanpa sebenar. Nah, kalau yang tidak dibenarkan syarak, baru Tuhan tanya, apa yang membaham muka dia palbang mata-mata? Usung pula lembek-lembek. Itu dah sebenar. Itu kena tanya. Nah, gitu juga. Ada pun memukul isteri ni, Tuhan benar. Nampak? Dalam Quran. Satu ayat dalam Quran, membenarkan pukul isteri. Bukan suruh pukul. Maknanya kalau pukul, tak salah. Tak? Tetapi mestilah syaratnya tertib yang nombor tiga, pukul isteri. Nombor satu, nasihat. Allah kata, wallati taqafuna nyusuzahunna. Dan isteri-isteri yang kamu rasa jadi derhaka kepada kamu, faizuhunna. Nombor satu. Isteri yang derhaka itu, hendaklah kau beri petunjuk ajar kepada mereka. Tunjuk ajar. Kabarlah nasihat begini, begini, begini. Dah jadi apa kau? Wah, juruhunna fil mabajik. Nasihat pun, lawak balik. Maka janganlah kau tidur bersamanya. Maknanya, wah juruhunna ni kau tinggalkan mereka itu dalam bilik. Kuci, kita duduk luar. Jadi tubik. Itu situ lah. Pasal apa? Derhaka. Dan nasihat, dah jadi apa dah? Maka tertib nombor dua, sipang ni gitu. Kurung ni gitu. Nah, jangan dah pergi makan. Ubohlah, meh-meh. Nah. Air-air kena ada. Nah, maksudnya, tak salah kita bersama dengan dia seperti mana biasa. Malam, tidur surat. Nampak? Gitu. Ataupun tidur luar, tidur kat ruang tamu. Tak masalah. Biar hidup dalam bilik. Jadi, sebab apa bang? Dah buat teraka. Saya nak sihat dah. Tak minta maaf kak. Jadi, hukuman yang kedua kata Allah dalam Quran, wahjuruhunna fil mabajik. Itu kan main-main. Nah, tak jadi apa kau, wadribu hunna, maka pukullah mereka itu. Yang kedua tak jadi apa, tinggal buah dalam bilik, kita tidur luar, kau sedar ni, kita barang banyak nyamuk luar, faham? dia gelekek duduk jalan. Adang ke dia. Ha, wahjurah wadribu hunna, dan kau pukullah mereka itu. Ha? Jadi bila dah cukup syarat, suami pun pukul dengan kaka ni. Kata dah pakai tudung nak tebik tuang, molek-molek ada. Ni beli kuih dah akan tudung. Nah. Nasihat dah tak jadi apa. Tak tidur dah dengan dia siapa? 7-8 malam kau tidur surat. Tak ada hal dia. Dia buat kerang macam lembunya. Nah, pukul yang terakhir. Tapi pukul lagu mana? Pukul isteri. Nah, bukan siapa patah-patah nyok. Bukan siapa lebang. Bukan siapa luka. Bukan siapa cacat. Bukan untuk menyeksa. Nah, nah. Muka dah boleh. Kosan-kosan yang banyak angin dia boleh. Banyak daging. Nah. Atas kting tak boleh. Atas kting. Belakang kting. Labu betis boleh. Nah. Ambil gotang. Nyak. Buat dia tu sekali atas labu betis. Nah. Tak jadi apa juga. Tak ada arah. Eh. Dia gotang kita blok. Nah. Jadi bila dia gotang isteri dia. Dia pukul isteri dia. Kerana isteri dia derhaka. Maka Tuhan tidak akan balas pukulan tersebut di hari kiamat. Kerana benar pada syarak. Nah, hukuman yang tidak sebenar akan kena balas. Umpamanya dia bahang atas muka. Nabi kata dah jangan bahang muka. Ini tumbuk tu atas dahi. Nah, lekat ni. 3 atas dahi lekat. 5 siapnya pukul 5 waktu bit. Bahang bini. Ataupun siapa pecah hidung, pecah mulut. Nah. Kena hak tua sikit ni tapau muka siapa telan gigi persu. Nah. Bagi hospitalnya cokek. Ada boleh muka. Cepat yang dilarang dah boleh. Jadi kena tanya pula. Bersalah. Atau gunakan benda yang tak padang batuk. Tak. Dengan kayu besar-besar tak boleh. Pukul sayang. Bukan pukul marah. Pukul sayang. Eh? Bukan pukul orang gila. Bukan pukul lembu. Tapi tak ada pukul. Eh? Di sini tak ada pukul. Kita sayang. Eh? Tapi ingatlah rapuan. Janganlah siapa kena pukul. Rapuan ni tak bodoh. Nah, bila tu lelaki kata, tak sah sebang, dengarlah cakap orang. Nah, dia nak uri punah mu je. Dia tengok kita molek duduk dua orang, dia cocok ha. Dia sungguh lah tu. Tak uti dia. Nah, kalau tidak, takkan bergerak. Tak ada angin, pohon takkan bergerak. Dia pula. Tu lelaki kata, jadilah. Kata, dah fitnah orang nak punah kita. Daripada aman damai, jadi balah. Dia cocok lagi. Nampak? Takut tu. Memang sungguh tu. Ada apa-apa. Lapu kena sutih. Tengok. Tinju di Mac Tyson. Nanda di Mac Senyo. Cerahlah aku. Cerahlah. Tu bih buah tu. Nah, ingat apa. Sekali kita kata. Laki kita nampak pasal lain muka. Jadi lah. Berarti lah. Nak masuk lagi dapur. Apa si semua pinggan makuk. Apa semua. Larat boleh sakit. Nah. Kau menyembah, kau jatuh, kau tanah tu. Nyetang ni tu bila. Nah. Jangan main. Syaitan kata, lawang ni. Duli apa, mua dia mulut kan. Cocok ni. Dia kata gini, mu kata gini pula. Ikut syaitan. Nah. Ni tumbuk boleh tahan, kena cerita. Tak ada apa-apa selalu. Nah. Jangan tak ada apa, cerita dengan lelaki aku. Belambak orang nak kaku. Belum tentu. Nah. Ni malik susah pada, ada learning. Ni kau ni jaga kek. Nah. Tiada ditanya laki-laki pada barang memalukan isterinya atas palunya. Tetapi kalau tidak sebenar, suami itu bertanggungjawab di hari akhirat. Nak, siapa tubik darah, siapa bekok, siapa pecah kulit-kulit, itu kena seksa. Kalau tak suruh buat lagu itu. Dan waris yang datang daripada Nabi SAW, bahawa sungguhnya bersabda, "Ya Nabi, aku melihat ke dalam neraka, akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan." Nabi dipertontonkan ke dalam neraka. Macam kita lah orang besar-besar dibawa tengok dalam penjara. Dia dah masuk jara. Dia tengok keluar sel. Nah, dia melawat. Maka Nabi kita ni, orang yang paling besar, diberi dibawa melawat, dilihat. Diperlihatkan neraka, iaitu penjara yang paling hebat. Nampak neraka? Maka Nabi kata, "Fara'aitu aksara ahliha an-nisa'." Bila aku lihat tiba-tiba yang ramai sekali isi neraka orang puan. Muslimat ramai. Orang puan ramai neraka. Bukan lelaki dah masuk. Rok puang amat. Maknanya kalau 8 orang, puang 2 lagi. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu. Tak taat kepada Allah, tak sayang. Jadi tak taat Allah dan Rasul. Ini mana agama lah. Tak taat kepada agama. Tak taat kepada perintah syariat. Dan tidak taat pula kepada suami. Orang dulu-dulu diajar kalau anak dia nak nikah, jangan lawan suami ibu dah. Dia kata apa tu buat belakanglah. Nak, dia pesan gitu penuh. Nah, jangan lawan, jangan apa. Kalau suami muda habis cakap, kemudian habis suami cakap, baru boleh mu cakap. Suami muda makan, dia muda boleh makan. Nah, suami mu sampai rumah, mu kena tunggu depan pintu. Suami nak pergi kerja, mu kena atas sampai muka tangga. Pesan lah dulu-dulu. Nah, lain ni pesan lah, pesan dia lain. Nah, ingat tu. Dah pergi rumah laki mu tu kabar lah. Nah, mari ambil mak ni pergi makan. Nah, tam yang satu malam-malam, jangan lupa mak pula. Minggu dua kali tu masuk atuk lakimu. Ha, ha, suruh beli tu, suruh beli ini. Dia pesan gitu. Kalau dulu-dulu suruh taat. Dia ni ada taat ke suami. Nah, ha, pakat lawang belaka. Nah, bawa warok apa bakal kajibat. Nah, ha. Tengok dia dengar bagus belaka di rumah. Anda teka belaka. Ha, tak. Lama selih tu lelaki yang banyak sembah telah gobok. Oh, ludah dia atas muka suami. Ludah tu. Cerita tu ludah kapuh atas muka suami. Nak suami pun tak apa. Kesak air liu. Boleh pahala banyak lah suami dia. Nak. Ha. Suami nak ludah dia tak berani. Orangnya kata, orangnya caruk, orangnya lawang. Dia gini, buat muka masang tu dia kerja. Tak usah kata, maki caruk, buat muka masang. Suami kata, meh. Balik mak-mak sekejap. Ambil lagi malah. Dia kata. Nampak? Dia kena ikut. Lagi benda tu tak haram kena ikut. Dah orang dengar tak buat. Tak usah kata orang tak dengar tu. Nah. Dia nak ikut jadi style orang putih ni. Sama-sama laki-laki dan perempuan. Sama sohok dia. Dia tak sama. Lebih laki-laki daripada perempuan. Kalau sama, tidak akan jadi jabat. Jadi apa semua. Berjabat dia tak ada. Satu orang, dua orang sama besar bakat ada. Punuh janak berjabat tu. Tak, mesti seorang je yang paling besar. Pengarah. Yang lain, penolong pengarah. Timbalan pengarah. Tak ada dua pengarah. Geng. Dia mesti seri gitu. Dua tu imam, tak boleh jadi. Dua tu pilau. Jahanam, mikrofon, putus dua. Nah, dalam satu-satu masa, mesti seorang saja ketua, iaitu suami. Jangan lawang suami kita. Taat. Dia suruh pergi situ pergi. Kita rasa ngatuk mata lah. Yang buat kau nasi goreng lama. Tak akan si orang lapar perut ni. Nak suami letih balik malam. Nak beli kedai tengok tutup. Kedai makan sama. Balik dia masuk buat si orang. Tak berbangun. Orang tidur dia tak tengok. Tidur mana boleh cakap. Nak kalau tidur. Boleh cakap oleh-oleh dia mana tak tidur lah tu. Agak puan agak. Buat pun boleh dah serak. Pasal dengan mulut. Senyap eh. Bangun buat. Lalu tidur lah. Nah, baru nak letak belakang suami balik petang. Buat ayam. Ada kawan mari. Ajak mama kawan-kawan mari. Nah. Apa gitu semua. Dah apa benda jadi bini. Jom dia. Bini. Jom apa? Jom joinan. Ha. Dia kena taat. Nabi khabar dah kalau kata ada hajat. Nah, ha. Atas belakang pelapik uta sekalipun kena tunai. Atas belakang dulu-dulu ini naik uta. Naik uta, lepas tu suami kan, dah ada naik uta dua orang laki bini. Setus-setus-setus sikit. Setus, setus. Tak, kakak uta berit kan. Uta berit kan. Tak, yang tunai hajat yang. Pada hajat. Tak. Ha. Wajib kena tunai. Walaupun atas belakang pelapik uti, maknanya duduk atas pelanu. Tak ada orang lah, jangan pasok. Tak, boleh kira. Faham? Jemaah atas mutu sikat. Nak, depan wala raya. Kata, guana jadi begitu je, keke. Ha. Ha. Jangan main. Kena tunai, ni tengah padang masir lah. Kita, Nabi kata, ni tengah padang masir. Tak ada orang seorang. Kena tunai ajak suami atau tu. Bingung tu. Ha. Ha. Nah. Dah ada di rumah tak tunai. Macam ke? Panggil wi wi wi dah masuk dalam bilik. Dan dia buat lipat baju pasuk. Lipat. Ha. Itu duduk dalam bilik. Nak panggil. Mek. Panggil ya. Nampak? Tak imam panggil. Ha. Ha. Mek. Ha, nak benda. Tanya tu dengan sorok. Yang heran kalau cakap dengan adik-adik dia, molek. Nak? Ha, mbuk. Cakap dengan laki. Nak kenapa? Ha, hari ada dulu. Duduk kat abang Oh, dua-dua galak. Ha. Nak tak masuk. Nak buat gua ni nak suruh masuk ni. Dia lewa ke depan muka, lipat baju, buat dok. Tuk laki ni tak nak pakai kaisah hang. Nak? Ha, buat dok. Tepik kali baju Melayu, buat dok juga. Tepik kali baju teluk belan. Tak layang tu. Nah, lalah hancur bu mata golek yang cicang untuk lelaki kami ni. Panasan. Nah, nak marah dah orang ni. Nah, jangan. Panggil di lalu. Kalau boleh sekali panggil. Mek, ya. Belagi masuk. Nah, tu panggil isteri solehah. Ada. Dah masuk. Suruh ayah, ayah, mo. Kalau dah nak letak belakang sikit, tak boleh. Buat diri, buat tek. 20 tahun dah kuat air kemu. Tu lagi, buat asuk pecah diri. Keteng, keteng, keteng, keteng. Masih pokoknya tangga garang. Kena pergi. Walaupun atas belakang pelik. Mana kalau zaman dia ni atas orang dekat? No. Beli. Jangan tunggu lama. Faham? Ada suara kata dalam rumah. Nah. Hajak suami kan. Tujuan pernikahan itu. Supaya mu jamah aku jamah mu. Berseronok. Nah. Daripada dua menjadi tiga. Tiga menjadi empat. Ini kau ramah, kau ramah. Dah ada jamah jadi tiga pun. Nah. Dia kira dia itu maknanya hati dia ingin dulu barulah suami boleh pegang dia. Tak betul. Dia suami ni bila-bila masa boleh pegang. Nah. Ni ada kat dia malah. Suami dia main pegang dia pegang. Cuit kat tu cuit kat ni. Lebih hanya. Nampak? Sana nak galak lah. Tu kaki bodoh terjun tu. Nah. Daripada rumah. Tak boleh. Dia tujuan suami dia boleh pegang. Kat mana-mana suih nak petek kot pandai dia. Nah. Yang tak bolehnya ketika uzur. Nah, ketika uzur tak boleh. Tak boleh itu dalam keret dia. Bila keret boleh. Dan kebanyakannya tabarruj, iaitu berhias mereka apabila menghendaki ia keluar daripada rumah, nescaya memakai ia akan kemegahan kainnya. Ini orang puan. Kini masuk neraka. Pasal apa? Likasrati tabarrujihinna. Nabi kata kerana banyak berhias mereka itu. Dia kata orang puan, Nabi kata bila nak tubik rumah, ambil pakaian yang molek-molek. Itu tak? Duduk di rumah, busuk ke home. Pakaian. Ada kain batik hok 3-10 riyal. Dah meding. Nak pergi makan pulau, nak pergi kedai, nak pergi berjalan pasal minggu, hok molek-molek kain. Hok temun natu, hok tubik adalah robok. Pakai depan suami, berlubang-lubang kali, kerit lipas. Ini tak betul. Jadi perhiasan untuk di luar rumah. Kain yang jenis kemurahan. Mana orang molek sekali, taruh nak bagi temun datu. Orang depan suami, baju kurung kedah ni tu, ketok kewok kali. Nak, busuk kurung, tekok-tekok ni, balik kali. Kalau tu topik dek luar, depan suami. Dah macam mana suami nak sayang? Nak. Taruh pakaian hak kemurahan ni sebenarnya untuk suami. Kain hak mahal-mahal, baju hak molek-molek, color hak power-power untuk suami. Nak pergi jalan makan puluk, kain buruk sudah. Tak boleh berhias luar tak boleh. Tak boleh. Baik pada hak dalam rumah tu. Dalam rumah je boleh. Gelik-gelik bunga-bunga merah, biru, hijau. Boleh. Luar, kali-kali hak tidak orang bernafsu melihat. Nah, kalau Arab hitam lah ke. Kalau rajin di Mekah dia tengok. Kalau perempuan Arab. Ada bunga-bunga macam kita tau. Pakai hitam itu. Hitam bertung semua. Tubik 100 hitam. Tubik 200 orang, 200 hitam bertung itu. Dalang barulah pakaian lawa dia. Siapa di rumah, dia pun buka orang luar hitam. Baru tu pergi orang lawa. Tak? Maknanya, cantik ni untuk depan suami. Baju molek-molek yang ada sepang atas kepala bau. Sepang basuh ni pun rupang. Atas kepala bau. Banyak sangat dia basuh pinggang lebih pun atas kepala bau. Tak? Supaya jalan ni nampak. Molek, bau dia molek lah. Kalau bau jatuh itu tak somek nampak. Tak? Pakai depan suami tu. Ni duduk pakai depan bagi bandar pakai lawa-lawa depan suami kemar gatung. Kemar gatung. Muka pula damak kali. Nah, rambut dah ikat macam putianuk rambut. Nah. Dan berhias ia dan membaik ia akan dirinya. Bila keluar baru berhias. Baju hok lawa-lawa, kain hok lawa-lawa, hok pakai seluar. Ni seluar, ni tak boleh pakai seluar. Mereka longgar. Ha boleh. Kalau ketat nampak bekas punggung haram. Nah, ha, boleh nak pakai ketat tak nampak bekas punggung, tapi kena pakai baju labuh, tak nampak punggung. Bila jatuh baju tak nampak. Nah, ha. Dia hak bahaya dikatakan di ketinya seluar, di punggung. Nah, dalam ni Allahu Rabbi. Kena kerja kita apek pula. Apek kata kena pakai baju ni yang wajib. Tak boleh pakai baju burung, haram. Ha? Pakai baju tu, apek suruh. Pakai. Seluar jin ketat. Tengok kerja kita sini. Habis jin ketat. Sini boleh tengok. Sini tak ayah beranak pun boleh tengok anak anak bini kita. Nak? Ha. Pak jani cawak tiga ici. Sapa pun dulu. Bekam-bekam. Jalan pun nyakit cang sekali. Nak kalau kita bengok, tubik tahi dulu. Tak? Ha. Budak-budak puang kita. Habis jadi murah nilai. Tak ada nilai dah. Nah, Cina boleh gosok, Cina boleh tepuk punggung, Cina boleh boleh macam-macam hal lah. Nah, pasal kerja dengan dia. Kau nak suruh kan? Dan dengan panjang wajib, dengan pendek haram. Budak kerja kapi kata dengan pendek tak boleh makan dengan panjang, dengan pendek. Nah, bis. Kena tipu mo. Harta habis, maruah habis, anak bini habis, licin habis. Tak ada benda. Akidah pun gosok, punah jalan habis. Membaikkan diri tak boleh keluar daripada rumah. Nak membaikkan diri kerana suami nak balik. Ada kita nak balik rumah, isteri kita gaduh-gaduh kali mandi pun siap kerana kita nak balik. Ada tak rumah? Ada tak gitu? Ada. Mana sendu kat ada mari? Ha, yang nak tawak yang apa takut gitu semua. Ambil gambar sikit biar nampak. Ha. Ada apa nak jawab gitu apa? Tubuh bapak. Ha. Kau besar lagi rumah, besar lagi. Tak apalah lah tekak jawab. Tapi sungguh ni Nabi kat lama dah. Cerita dia sama yang kau puang lama dulu. Tidak nak keluar dalam hati ni. Nah, asal nak keluar nak lawak. Kalau tak mandi, mandi. Nak pergi hospital kalau sakit, mandi. Padahal bersyukur lah apa duduk dalam ni. Nah, nak pergi tengok orang sakit. Bukan laki kita. Di rumah busuk kohong sekali. Mandi apa semua siap dengan apa benda dengan minyak wangi pulak. La ilaha illallah. Nak kita tengok apa dia? Temun nasi. Di rumah tak akan minyak wangi. Bau wudu. Ha. Nguak depan, depan depan apa? Depan suami bau deriang tu. Ha. Ha? Pakai? Ha. Ya ke tak? Tak nak lebar lah. Ha. Nak tidur jawa deriang tu nak balik tubik putih deriang berkilau semolok. Nah, dan keluar ia memberi fitnah akan manusia dengan diri. Memang lopang bila keluar jadi fitnah, jadi fitnah. Ini telanjang ni tengah jalan pakai ketat tu siapa nampak tu boleh panggil telanjang. Pakai baju tapi nampak pusat, nampak belakang, nampak lengan, nampak tiok, nampak tok, nampak pin. Orang panggil telanjang. Orang panggil pakai baju. Manusia panggil pakai baju, agama panggil telanjang. Hanyalah yang dapat tiket masuk neraka free. Anak dia, anak terima, anak ustaz, anak terbila, anak mufti, anak terkadi. Anak AJK surah, AJK masjid. Tengok. Telanjang neraka. Nah. Golongan yang kedua, calon ahli neraka, Nabi kata nisaun. Apa benda ni? Kasiatun ariyatun. Umat aku yang perempuan, kaum wanita, pakai baju tapi telanjang. Leh yang baju itu. Ini banyak anak duk benar anak pakai baju lengan pendek. Jangan benar pakai lengan pendek. Tak boleh. Kerana orang perempuan yang boleh tengok muka dengan dua pergelangan tangan saja. Baju lengan pendek. Tak. Kita duk sibuk surah. Duk sibuk ratik. Duk sibuk mengaji. Anak buang lengan pendek. Hukumnya tubik rumah. Ada mata-mata lelaki yang haram melihatnya. Tengok. Ayah boleh dosa. Tiga kali pakai, ayah dapat gelaran fasik. Kerana, biarkan anak. Itu baru lok orang tengok. Lok orang mari ambil pula, ayah dapat naik pangkat bertaraf dayus. Yang tak dapat masuk surga dulu. Nah. Betul lah. Betul. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah. Kalau nak dengar boleh beragak belaka dan dana. Pung tak kena pula. Mana ni dana? Pung tak kena. Dah kau ni nak bini mana gitu. Dak gigih ke kok? Nah, ha bekilah, ciki beki. Nak banyak lagu dak leh. Gerak. Nah. Ha ciki. Telanjang dia depan orang, depan surat. Dulu kan dia telanjang itu hotel. Nah, dia hotel dia dah. Uduh-uduh kelangan uduh itu. Hak tunjuk perut korang, tunjuk dada korang, tunjuk perut korang. Hotel dia tu, panggil. Haa, kaki ni kau ni. Bunga raya dia kata. Haa, topak dah. Nah, haa. Nampak? Dah pergi buat uduh, kita tengok saja tau. Haa, tak belaka dia. Haa, apa agak punya malam ni. Iyalah kalau lain pun suka tulis kau. Nah, dulu hotel bunga raya. Nampak hotel-hotel lah maknanya perempuan jahat. Dia panggil perempuan sundal. Boleh tengok peha, boleh tengok dada. Lening anak Tuk Imam. Boleh tak ada? Tuk Imam balik ngadai. Sepih duduk tangan anak dia. Duduk sembang dengan mak rempik. Dengan bapak dia. Arezek. Marfik duduk tamu tu. Anak dia duduk atas ruku. Cakap walik-walik ada. Kikit. Jadi mana ada benda? Nah, naik tamah gitu. Tu zaman akhir zaman. Dunia sudah akhir dah. Nak mati dah dunia ni. Nah, tak ada apa-apa rasa. Padahal jadi dayus. Membiarkan anak bertemu dengan laki-laki yang bukan pasangan, bukan suami. Jadi dayus. Ad-dayus la yadkul jannata. Dayus tak akan masuk ke dalam syurga. Ya, kita ni betul semula lah. Betul semula. Nah. Maka jika ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, saya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya perempuan. Dalam hal ini kata, katalah dia pakai seksi-seksi gitu, lawa-lawa gitu, katakan dia tu dah punah dengan sebab dia tu biar hari ni. Orang lain sudah tentu punah. Orang tengok? Nah, orang tengok. Boleh dosa. Kau tukar tengok kena apa Quran, dah ingat ayat. Kena hak dengar, jadi dah ingat ilmu. Hak semayang kosyok, jadi dah kosyok. Pasal apa? Pasal lawan jenis dia, jenis yang orang berani. Tuhan kata dah kan, yang paling berahi sekali di antara benda-benda yang comel atas muka bumi ni adalah puan. Tak. Zuyina linnati hubus syahawati minan nisa. Allah jadikan manusia bernama laki-laki itu Tuhan hiaskan nafsu dia seronok kepada orang puan. Tuhan apa lah kan? Nombor satu, ada banyak lagi nak sebut belakang tu. Arti benda emas, ladang, kebun itu gini, rumah. Tapi nombor satu, minan nisa, orang puan tu. Maknanya kalau orang lelaki tengok orang puan, nak dia akan terlekat pada hati. Contohnya saya warah, saya kumpulan tarekat, kepala fatok pun tarekat. Yang warah, yang tak gegih, Nabi dan para Rasul. Dalil, sahabat Nabi, Nabi Maruf. Tengok kisah Fadlu. Tengok seorang perempuan datang bertanya Nabi, Fadlu ni tengok awet ni camik, dia tengok. Nabi ada sebelah. Nabi pegang pada Fadlu, pusing terus. Kak, pusing tak lain. Nampak? Itu sahabat Nabi. Gendong satu uta dengan Nabi. Mana orang dapat lah. Dan kalau naik satu uta dengan Nabi, tak bukan orang dapat. Orang beradong, orang mahu dengan Nabi. Rapat lah tu. Orang rapat dengan Nabi, tengok dia awet. Tutup aurat tu. Mari nak tanya masalah dengan Nabi. Pakai tudung, pakai jibat. Nabi perasan Fadlu duduk tengok tangga dia. Nabi pegang kepala. Nabi dah kata, perasan tengok lah. Nabi pegang kepala. Krak awak gitu. Nah, Fadlu pun, tak kena. Dia ingat tengok Alu. Lening, punah kan. Kita tengok, pakai baju kurung, tutup belaka pun nampak muka. Susah hati lah kita. Nah, dan ni buka belaka. Pakai tudung, bawah tak tudung. Bawah tak tudung. Tudung di atas saja. Nah. Pakai tudung, pakai skirt tak tengok. Pakai skirt. Pakai skirt. Dia pakai skirt ni tudung nampak rambut sikit. Macam-macam fesing. Kalau fesing, tali aluh. Aluh, tali. Tali baju dalam tu pergi kot lain tak. Dia kata-kata ni, tali benda pula, mek. Ni raja dalam pak cik. Mana? Ni ni raja luar. Ha gitu pula. Tak tanyalah kita kalau tanya. Faham? Kalau tak ada tanya langsung, pakai tanya saja. Ada apa? Naka buruk tu. Nak, ada apa? Kalau naik bas tu rubah, naik bas tu rubah. Dia duduk sebelah, dia bas tengok tak kerja mu. Pala lokan, bas. Kalau punah je, anak orang. Tak kata mak rempit, tengok orang puan tu dah arak. Tu imam sekendak. Tu. Tu imam sekendak tu. Tengok tak kerja punya wasat. Bahan kunuk, mayat garis. Nah, papa. Ha, jangan main. Bila dedah aurat, maka manusia menjadi jahat. Bila mata melihat, maka hati mencita. Tak boleh hak dedah aurat ni cari hak lain. Nampak? Tapi nafsu telah bergelora dengan sebab aurat telah terbuka gitu kan. Sebab tu guru Quran liwat murid. Rogo murid, cabur murid, guru Quran kan ngajar muzik. Kan guru piano. Guru Quran cabul murid. Nampak? Ha. Pasal apa masalah ni? Tuhan suruh tutup sudah. Bila buka jadi rosak masyarakat. Dia tak rosak, orang lain punah. Sudah tutup. Pasal Nabi kata ma'idatun mumilatun. Dia melihat kepada orang ataupun dia menyebabkan orang terpandang-pandang kepada dia. Nah. Memang orang tengok lalu kuat tawakal di 3-4 orang orang lelaki lalu kuat orang pakai get seksi-seksi. Orang tak tawakal tengok belaka. Nak. Tengok maidah hingga buat dang. Tengok tentang diri. Tengok. Jadi rosak. Boleh kasi. Sekurang-kurangnya hati jadi lalai. Takbir bayar masuk. Dalam rokok baca fatihah. Nak. Salam sami Allahumman hamidah. Salam mayang. Jadi pening dia ingat tadi dia. Nak. Sami Allahumman hamidah warahmatullah. Nak. Buat ni aku gini. Kita tengok benda-benda ni. Jangan main. Zuyina Tuhan kata kan Al-Quran. Zuyina linnasi hubbus syahawat dijadi dihias oleh Allah tak kepada kita kaum laki-laki kasih kepada keinginan daripada kaum perempuan. Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW bermula perempuan semuanya aurat, maka tahankan olehmu akan mereka itu dalam rumah. Orang puan ni aurat. Aurat lagi guna pula. Aurat maknanya ma yajibu satruhu. Benda yang patut kita simpan-simpan dan tutup-tutup aurat ni. Ha? Tak ada hajat duduk di rumah. Ada hajat tak apa. Nak makan, nak minum, nak beli barang, nak beli baju, nak beli barang tak apa. Itu hal lain. Jangan bila dia pergi bermain-main. Bersia-sia ikut suka hati. Jangan. Nah, walaupun dia kata kawan sekolah bukan orang lain ayah. Tak boleh. Mereka orang puan belaka ramai. Nak kita percaya ramai. Itu lain. Nak tu pun kena kita juga. Kawan-kawan ni lagu mana pesen. Punah habis. Kalau kita lok pakai punah habis. Dalam internet ni perempuan-perempuan budak-budak Melayu dah ke sekolah. Kalau sekolah ke sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah IPM ni, IPT ke kolej habis. Bertelanjang dalam internet. Nak saja-saja free dari dulu bayar. Dulu bayar 500. Orang ambil gambar 10 pin telanjang. Bola internet. Boleh 500 ya. Minggu depan ada piti ulang hari pula. Pukul 10 pin ulang pin telanjang bongge. Boleh 500 pula. Ini tak ada apa-apa main sama kawan-kawan. Nak. Mu main ke aku main mu. Mu ia telang ke bubuh pay dalam air. Pening kepala apa semua. Nak. Pecah lagi ambil gambar. Dengan handphone. Nah, boyfriend dia pun masuk dalam internet. Ada apa free boleh tengok. Oh, berjoget, tengok video, tengok berok macam-macam macam. Nah, ini semua orang Melayu lah. Pasal apa? Daripada tak ada agama. Daripada keluarga yang tidak menekankan agama. Nah. Ada juga keluarga beragama tetapi ikhtiar kita dengan beragama. Bila beragama, maka apa benda ni peratus nak jadi rosak itu agak berkurang. Nah. Maka banyak sungguhnya perempuan itu bila keluar ia kepada berjalan maka bertanya bagi oleh ahlinya ke mana engkau hendak pergi. Maka jawab aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit. Ha tu lah buah dia. Nak gitu ni, yang main kat ni, tengok orang sakit. Lagi kata apa? Ya? Nak tengok orang sakit. Kami suami kata sakit ya. Ha tengok pula cawah dia muka. Nak sakit ya, masa cacing dia muka. Tak sakit ya, habis ya. Masuklah bilik berdekung, berdekung. Anak nangis, saya pak anak mesti ketang anak. Faham tak? Habis. Nak Allah kita tak benar. Ha ni jenis orang puan. Dia nak kata mana? Jenis bengkok. Jenis tulang hok yang yok dok. Daripada tulang Nabi Adam yang paling bengkok. Diletak daging, letak dengan orang, letak dengan lendir, dengan darah. Tiup roh, jadi Siti Hawa. Nabi pesan, kalau mu tebeng-tebeng sangat larang belaka, tak boleh patah riak. Nampak? Kita tak boleh tebeng kan? Tapi janganlah kau belok. Lawang patah, jadi cerah-berah. Maknanya segala tuntutan orang perempuan, jangan kita turut semua. Dan jangan kita halang semua. Dah, dia mesti turut attack dan lawang attack. Lawang kau ni jangan ikut attack. Jangan turut belaka, punah jahannam itu. Kalau puan hari nak beli barang, hari nak beli belaka. Tunggu. Nah, hari pergi kedai semua nak beli. Dia tengok kain rasa yang pesen baru. Oh, ni molek bang. Abang lenggok tengok. 499. Ha, dah tunduk semula. Nah, ha. Abang kata, sahak ni tak molek. Waktu nampak molek tau. 45 ya. Ha. Oh, lelaki dia liur kok. Dia tengok bini dia pegang, hak maha. Nah, dia pegang hak muka. Ha, dia pesennya. Saya tengok, ni lawa. Hak biru ni. Ha, 49. Ha, tak? Ha. Hak ni ya, bang. Orang puan dia buat dok itu. Dia tahu, dok itu lelaki kebeku. Nah. Tapi, tak boleh ikut belaka. Jangan makan belaka. Nah. Ha. Fa'in tuki maha kasartaha. Kalau kamu duduk lawan sangat, ha, nak suruh betul, jadi patah. Makna kita nak suruh isteri kita betul macam dalam kitab sini kata tak boleh, tak boleh. Dia ada belok kot sikit bahasa dia, ha, nak suruh betul macam dalam hadis dia pesan ni, jadi patah punya. Tak boleh nak buat lain lagi tau, ha. Bini tu ustaz, bini tu guru, bini Nabi pun lawang Nabi, nak pernah minta naik mah pun ni piti belanja dapur. Ni pakak musyarak belaki isteri Rasulullah. Tak. Ha, jadi buat persetujuan minta belanja dapur lebih. Ha, wang saku nak lebih. Nabi mana ada piti nak naik gaji. Nabi kata ginilah, kalau nak nak piti banyak, nikah dengan orang lainlah, pakak segalah mu belaka. Tapi kalau mu sanggup sabar ni, maknanya mu akan sama aku dalam syurga. Nah. Ha. Nabi boleh kata gitu, kita kata gitu. Luli apa mu? Mak aku nak piti cukup ni 3-400 nak makan kedaruh pun tak cukup. Nak ha, rupuan Lenny ingat kalau tak ada 1,000 dah senyum muka. Nah, sebulan lebih 1,000 baru hawa-hawa nak mani, tak comel mani lagi, baru hawa-hawa nak mani, tambah sekali ganda lagi baru memewek. Tunggu rupuan melebong nak lalu lalu. Nah, kalau dia senyum kita tak ha, ada tu jaga-jaga. Itu balik biasa tak senyum tau. Hari tu memang berkelekek kali. Ada tu nak kena bong. Ha, ha, kena berhati-hati lah. Bukan hak dengar surah ni kat raya. Ha? Ha, ada hak tu. Eh, sekali muka dah macam ni. Kalau kita balik dah bangun tak tunggu depan muka tangga. Hari tu tunggu dengan senyum manis dengan apa semua. Ada tu. Kalau tak nak piti, nak hati tu. Ha, tak boleh. Nah, ha, biasa nak piti. Tak ada kita boleh piti. Dia tahu. Dia tahu mana tu. Ha? Soal kabur keluar, kabur. Ha, gaji pun dia tahu. Dia telefon cepat tau. Tengok pada. Dia kata hari ni boleh gaji tau. Dia tanya. Ha, boleh dah hari ni. Siap sekarang. Dia senyum. Abang balik. Oh, abang balik. Tak ada apa-apa. Sekarang mampu 800 abang balik. Ha. James Bond tu nampak gitu. Nak pergi tengok orang sakit atau aku nak mengikut akan jenazah. Nak pergi tengok orang mati tu eh. Oh, nak tengok orang mati ni. Pakai baju comel tengok orang mati. Dah kata mati dah. Kat mana nampak kita? Kita pakai baju dari daging tu apa tau? Mana orang nampak? Dia mati dah. Tutup dengan kain tau. Oh, pakai lawak. Bukan nak tengok orang mati. Nak menunjuk-nunjuk sama-sama orang nawak. Sama-sama pakai lawak. Nah, mu pakai baju sulang. Aku pakai baju bunga. Tumit tinggi orang mati. Pakar tasuk tumit ini. Nak? Oh. Bila orang mati dah. Hak nak buat lelaki pula. Tengok sama-sama ya. Mu tengok aku tengok. Ni boleh kan? Orang nak turun jenazah. Dia hitam kot tikam. Dia orang fikir. Sampai atas lambu. Dia pun tubik. Haa. Tubik 20 orang. Kalau kepala kot tikam. Nak tengok kita nak turun jenazah. Dia orang mikro kan lelaki ya. Dia orang tubik muka. Dah bicu-bicu belaka. Dah. Tengok tak kerja. Glosor mayak. Tak tanah. Tengok tak kerja. Orang tak cakap apa. Tak boleh. Majlis-majlis jadi kacau. Orang mayat-mayat lagi tak lagi tengok. Bodoh. Dia tambah si mati. ni baca Yasin apa tu? Tak ada hal lah, lelaki tak ada. Dada pas mayat banyak siapa? 2, 3, 40 orang tau. Naik tak rumah, tak lari. Dia pergi hari ni, hanya tak kata imam. Dia keli, tengok mana Yasin ni. Kita nak semayang banyak. Semayang banyak ni nak jubur harga. Kalau tak jubur harga, macam mana? Tak ada pasok, nak aku nasi gua ni banyak. Nah, dah kita naik tak lari. Dia lari tepi dinding. Ada lima orang duduk tepi dinding. Tak bicu, atas ni kuning. Pak birani merah. Pak mulut congak, macam-macam macam. Nah, ada sama kalau semayang mau macam ni. Kalau habis bila tak, dua orang duduk kat bicu hilik. Dah kita semayang, ambil tengok tak kerja. Tak iman. Rokoknya tak iman. Allah, Allah. Jeng. Aduh kacau. Dah buat apa yang nak lari dia buat apa. Tak ada amok pesan tu. Nah. Ni jadi nak masuk bok tu apa. Dah nak naik dah. Keluar rumah pun dah ambil air lepas masuk air. Orang mayak-mayak ni. Mana nak naik ni. Tak ada apa. Nah. Ambil masuk jalan apa benda ni. Orang nak semayang tengok muka mu ni. Macam muka dia lawa kan. Nah. Sengih-sengih. Sampai kubur dia. Kita duduk atas tikar nak baca terkir, mari duduk depan. Ni kita baca nasihat, ni duduk depan. Dua tiga orang nak dara. Tengok, nak tengok. Sampai dah ingat terkir, nak mujur tak baca doa ikhtitah. Aku tu nak tak pun dia terkir ni. Ha tak? Duduk tengok ke dia. Ha. Allah, banyak pun nak. No. Nah, tu kita tu. Pak Abi-Abi Warok. Ha. Ha, orang lain tak tahu kan? Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya. Sapa syaitan pun menjamah perempuan. Bila keluar berhias diri daripada rumah, syaitan mendongok sehingga menjamah dengan tangan. Syaitan pun nak jamah. Orang lain tak sekira lah. Mana ramai orang mencita-cita. Ada peluang rosak perempuan. Lagi seksi bakal, lagi dedah, lagi cepat rosak. Kalau tak rosak, orang lain sudah rosak. Malam ni dia turun dia. Ah, sini ada dah ni. Nah, ni belakang akan lapangan terbang. Tok jemaah. Ni, patah. Kalau bandar, ah, malam ni malam. Ah, semalam lah. Semalam, malam ni maaf. Ah, semalam. Ini pun ada lagi. Malam satu pun ada lagi dah. Patah batu buruk dekat atas kursi kapal layar. Nah, berpuluh-puluh pasangan berpeluk cium. Bukan duduk dekat-dekat dah. Duduk dekat-dekat ni. Tak ada dah zaman dulu tu. Out of date. Nah, ini passing team depan orang ramai pula. Ya, yeah, tengok. Nah. Sini sekarang berpeluk-peluk di mana? Di siang hari di sekeliling masjid kampung. Siang hari ni berpeluk cium. Nampak? Ha, nak kata nikah tak pernah siapa. Pasal budak-budak. Nah. Atas baku tu, bawah baku ni, biga batu ni. Celah ketok, biram masjid, macam-macam macam. Nah. Hal orang tu di Kuala Lumpur, dia peluk depan orang ramai. Dia peluk depan orang ramai. Nah, ke orang larang lah dia. Tak baik ni buat gini depan orang ramai ni. Dia pun beri handset, dia kata pinjam telefon saya. Tak apa, muntah telefon tu hang. Muntah ni dia, ni rasa kat ni. Oh, bisa. Dah kita nak kata ke mana, kalau kata gitu. Nah. Mereka gomong lalu. Nah. Tak boleh tepat orang. Tepat awak. Nah. Gitu bisa dia ni. Jawab apa kau? Dia kata mu tengah telefon kau tu ha. Tanya kat ni dia kata. Kata kau datang. Nah. Nak kata benda. Kau lumpur. Haa. Puna. Dalam LRT ni dia pasang pakai skirt. Skirt tau tak skirt. Skirt bukan baju bu. Bukan seluar lapuk. Kain sekat kan. Seluar sekat. Eh ni apa kain nak jenis sekat ni? Skirt. Faham tak skirt? Tahu skirt? Haa tahu lah. Haa. Pasti tak akan luar dalam. Duduk dalam star, dalam arti, dalam putra. Dia kusi ngadak. Mu tengok aku. Dia muka pula kaki dia. Nah. Dah kita wayang peri. Malah. Kalau guna jaket malah. Kau nak beli jaket. Haa pesing gitu pula. Ramai tak ramai lagi. Tapi kohor ramai. Tak. Gitu. Ni telinga ni ping ni ping orang boleh lapis budak nak nak jujur ni jujur macam buka pokok faham tak siap dengan pelapung atas itu ni tindik atas lidah betul dah pakai skirt lola nak pakai orang duduk dia pun kata pesan gitu dah kalau orang dia ni tak boleh tengok rebus dia cunda faham tak Nah, stesen turun stesen lain, nak turun stesen lain, bahang stesen lain. Nah, ini pesen ini. Kau punah sama, kau punah sama, kau punah sama. Dan sabrinya pula tiada menuntut dari perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bau duduk ia di dalam rumah atau berbuat ibadat ia akan Tuhan dan mengikut ia akan suami. Tak ada orang. Kalau nak selamat, duduk di rumah kau puan. Mereka ada hajat. Cari makan tu lain lah. Belanja anak-anak. Janganlah dia suka sangat, bersia-sia sangat. Bukan salah bersia-sia. Dia galak dia apa. Nah, jadi gosok. Yang sebenarnya bersia-sia, berehat-rehat ni, tempat peranginan ni untuk orang berkeluarga. Tak masuklah masyarakat ni bukan hak berkeluarga. Orang tak ada nikah kahwin, tak ada surat nikah tu. Padang dia duduk birah patah. Dia jenis duduk patah patah ni berkeluarga. Bawa bini, bawa anak. Faham? Lantuk. Tak berpasangan. Tak ada surat nikah. Tak nikah lah semua tu orang mak. Tujuan buat buang musim, ketapi musim, bakal teket 2-3 ya. Untuk anak-anak orang, keluarga. Baru dah jadi salah. Dan ni dah down, dah udah. Buang musim yang tua naik. 30 tahun, 28 tahun tu dah naik. Nah, dah budak beli teket 3 ya, nengur tepi buang. Dan sekali bertiba, perbawa kerja undang. Besar-besar mana ni? Besar-besar pada gorila. Nah, dah budak cek mana boleh naik, apa tak panggil. Itu batu hiburan ni jadi salah. Disalah gunakan. Dan mengikut ia akan suami. Duduk di rumah lah ikut suami. Duduk di rumah sampai masuk semayang. Semayang ngajar surah. Gisurah. Nah. Janganlah benda jadi siapa macam orang datang. Nah. Ini macam orang datang. Dia malam-malam. Dia pukul 12. Dia depan setakat. Pukul 12 malam. Hak ni tak kening dua ekor. Hak ni tak kening dua ekor. Hak ni rambut kuning. Hak ni rambut merah. Hak ni rambut macam batang nyapu. Macam-macam mesin. Dan ni tubik kot kedai sini. Ni tubik kot kedai keling. Hak ni sini mari ambil ni kacik. Ni keling mari atas ke lori tanah. Macam-macam mesin. Tak. Dan mana harga diri kita sebagai pahlawan-pahlawan Melayu? Ada. So, dulu kalau zaman hantuah boleh gitu. Bangsa asing boleh ambil anak kita. Sebeng-sebeng kali aku. Boleh? Boleh. Dan kata tak Melayu hilang dunia. Melayu dah hilang. Batu hilang. Dan tak ada benda-benda dah kita tak rasa apa-apa. Tak rasa sedih, tak rasa duka cita, tak rasa geram. Ha, mesti kena ada benda lagu tu. Anak bangsa kita, hak puan pula, hak telinga pula, habis. Dipunahkan oleh pendatang-pendatang. Dengan bayaran yang sedikit. Jeng habis. Ha. Tak rasa benda, ada benda. Kena ambil berat lah benda lagu ni. Ni kaum kita kan. Ha. Tak salah kata hak Islam, hak Melayu tu tak betul tu. Rasa kasihkan kepada kebangsaan ni. Tak ada tu. Punah habis, duduk-duduk puan. Punah jadi punah habis. Habis masa sekolah, masih bergalak pula. Nak kerja sendiri. Nak kerja mahal-mahal, tak ada apa pendidikan. Kerja tu lah. 300 bulan. Nak, kedah kasut lah pun. Tokai kata, ambil kasut, tunduk dah. Pakai seluar jin. Seluar baju pula, cek. Muak, bahan ni tokai. Nak, kita bela juga anak puan. Tokai tengok. Pagi hitam. Boleh tengok. Suruh pakai ketak. Dia buat hukuman. Dia buat peraturan, pakai baju. Kalau kau lumpur, tak benar pakai tudung, tak benar semayang. Kerja, tak benar semayang. Suruh basuh anjing. Macam-macam, basuh anjing. Boleh ada. Nah, ini. Agama hilang, bangsa pun hilang, moral nilai kita pun hilang. Tak, yang tinggal hanya nama sahaja. Kalau Imah tinggal belang, kita tinggal nama yang Melayu. Nah. Dan adalah Nabi SAW itu bersabda, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu? Wallahu a'lam. Tiada beberapa soalan. Apa hukumnya orang kafir dijadikan anak angkat? Soalan ni ambil orang kafir buat anak angkat. Hukumnya yang masyhur pendapat mazhab Syafi'i adalah halus. Tak ada salah sebab bawa anak angkat ni maknanya bukan maknanya kita apa benda ni kita ikut agama dia. Tetapi lebih mudah dia akan ikut agama kita. Sebab itulah dibenarkan orang perempuan yang kitabiah Yahudi dan Nasara yang perempuan berkahwin dengan laki-laki Muslim. Kita ni orang laki Islam boleh kahwin dengan orang perempuan Kristian, orang putih itu ataupun Yahudi itu, orang perempuan boleh kahwin. Tujuannya supaya dapat tarik dia kepada Islam. Maka kalau kita boleh jadi dia anak akak kita, kita ambil kesempatan dia tarik dia kepada Islam. Nampak? Ha. Tak ada masalah. Tapi yang tak ada khilafnya, anak akak orang Islam lah, daripada orang Islam. Tapi biasanya orang kafir berlaku juga. Ha? Sekarang ada berlaku di tanah Arab, dia ambil anak orang-orang kafir menjadi anak akak orang Islam. Akhirnya besar menjadi Islam. Boleh? Dah? Ha. Yang tak bolehnya anak orang Islam beri orang kafir dulu. Beri orang kafir didik dan sebagainya. Banyak sekarang berlaku. Ini terbalik. Anak orang Islam tapi atau tadika-tadika kafir. Sekolah-sekolah kafir. Sekolah konven itu sekolah Kristian. Nak? Sekolah konven, Saint Methodist itu sekolah Kristian. Sekolah yang asas daripada gereja-gereja. Sekolah tu didoakan oleh padri tiap-tiap tahun. Sekolah tu. Nah, kalau di bandit bandar ni ada tadika Saint Teresa. Itu haram. Dosa besar dia tu anak. Tapi orang Melayu berjujuk dia tu. Eh? Tadika Saint Teresa. Depan sekolah menengah apa benda ni? Korea. Depan sekolah menengah Korea tu ada kedai restoran selamat. Belakang tu. Tadika Saint Teresa. Saint Teresa ni nama padri besar yang sangat berjasa kepada agama Kristian. Nah, yang ada dua diberikan kepada dia, dibenarkan dengan sebab kematiannya dua gereja yang besar di India. Nampak? Ha, Saint Teresa, Mother Teresa tu kan. Habis dia tu. Nak Melayu saja. Lepas tu jaga. Kita kena jaga apa benda ni. Tadika-tadika yang pro sekolah ni, pra sekolah ni. Seperti tadika matematik, tadika bahasa Inggeris. Tak, jangan beri daripada yang dikelolakan oleh orang kafir. Hukumnya haram. Tak boleh. Nah. Ha. Mu nak jadi akademik tinggi, mu nak eksekutif tu bak lain. Tapi orang Islam saja yang dibenarkan mengatur kurikulum pendidikan anak kita. Orang kafir selama-lamanya tidak akan reda siapa anak kita menjadi wasok. Kok mana pun, itulah yang mereka akan buat. Kalau orang Kristian, akan cuba beri minum holy water. Kalau orang Hindu, dia akan beri minum air daripada batu kif, air kuih yang telah dijampi. Itulah pakatan kafir kepada kita. Tapi kita ni tak sedar. Tak, bila orang nasihat, aku. Jangan atur sambung belajar di sekolah drama. Kerana keuntungan daripada bayaran sekolah drama, tak, disumbangkan kepada gerakan Kristian se-Malaysia. Kerana dia ada pengurusi Kristian, Kristianisasi Malaysia. Tak, jangan bermain badminton dengan dewan dia. Tak, ini kita tegak. Bukan marah main badminton. Marah main dewan. Dewan lain. Tak, dewan lain berlambut lagi. Dewan apa baru buka ni? Dewan Dr. Sleman. Boleh lah main situ. Ni orang kata Kristian sedok. Nak? Ha. Ada pula atas surat ke kita. Dia kata salah. Tak doktor kata. Molek tau dia kata. Gusur dia kata baik dengan saya. Baik bapak berdiri. Tak apa dia kata baik. Kita pula dia kata doktor. Ha. Kasih bagi itu semua kepada bapak Kristian. La ilaha illallah. Bolehkah kita makan biskut? Berbentuk binatang. Ha. Berbentuk binatang. Nyak dah boleh makan biskut. Dah kalau gaji tak masuk lagi memang makan biskut. Nah, contohnya biskut teddy bear. Itu lah teddy bear. Pandai dengan dia betul. Nah, bakali kena gadeng juga ni. Nah, sekolah kombin juga ni pandai. Dia kata makan biskut betul binatang. Seperti teddy bear ada kan jual biskut ni betul macam katung tu lah. Nah, boleh makan ke tak? Boleh makan. Tidak bolehnya buat perhiasan tak boleh. Kerana betul-betul bernyawa gitu dihias di dinding-dinding, dihormati oleh orang. Tak boleh. Yang boleh dimakan. Ulama sebut dalam kitab-kitab mereka boleh dimakan. Nah, kerana bila kita makan, kita tak muliakan dia. Nah. Kalau kita memotong kuku yang panjang dalam keadaan berwuduk, perlukan mengambil wuduk yang lain jika ingin bersembahyang? Bapak pula. Dia kuku panjang. Lepas tu dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk nak sembahyang, kena ambil wuduk lain. Tak payah. Kenapa nak dua kali wuduk pula? Nah, kuku panjang sah. Tetapi kenakan air di bawah kuku tu. Jangan cucuk ke atas ni saja dah kuku panjang. Cucuk ke atas. Ada bawah kuku kena air tak? Tak kena. Bila kuku tu keluar daripada daging jari ni, dia panggil zohir. Maka tu wajib sampai. Ada pun kalau kita kerap pendek ni, maka hak sama eres dengan daging ni. Mula kita tak wajib nak buka ni, cekah daging ni. Ha? Aku tak wajib sampai, dia kira batin. Nah, jadi kalau dia lebih daripada daging, dia tak setuhnya daging, dia kosong. Dipanggil zahir. Bila zahir, bawah tu kena sampai. Jadi bila kita ambil wuduk, kita basuh celah tu. Hak kuku panjang lah. Nah, bila basuh dah celah kuku ni, sah lah wuduk. Bapa nak wuduk sekali lagi lah pula. Nah, ha, faham baik. Ha, cuma kita nak dengar, kuku panjang. Kalau pendek, sama yang dengan daging ni, hukumnya sunnah. Nah, Nabi sama yang dengan daging, dia buting sama. Kemudian keluar panjang daripada temu daging ni, tapi tidak melebihi daripada ruas jari. Keluar gini lah, tapi tak sampai ke ruas jari ni, hukumnya harus. Nah, lebih daripada tu makruh. Lebih daripada ruas jari ni, panjang itu dah, makruh. Lepas tu panjang sampai orang tengok jijik, haram. Nah, ha, haram lah pula. Nah, orang tengok takut. Nak pegang cok ayuh. Cok pun ni. Eh? Dia kekek lah tu. Baik. Saya kalau hendak ke surau ada kuliah, saya tutup awal sedikit perniagaan. Bagus kan? Kalau tempat kuliah jauh lagi alah, awal saya tutup. Itu kan borok. Biarlah dia berani biasa berahi mengarang. Tapi emak saya kata, kalau tutup awak, masa saya tutup lah masa orang ramai. Mak dia pula kata, masa mu tutup tu orang ramai. Dan pada hari Jumaat je nak cari duit lebih pun. Hari lain kurang dah. Nak hari surat ni kau. Tak? Saya jawab, bahagi samalah dunia akhirat. Dunia dapat dah sikit. Jadi akhirat kenalah dapat juga. Anak jawab, jadi anak orang pada mak. Kalau tak dunia saja akhirat tak dapat terus, itu saja saya jawab. Mak saya kalau jawab lebih-lebih, walaupun dengan cara yang baik, dia kata saya nak ajar dia. Jadi macam mana saya nak mengatasi masalah itu. Jadi betul dah. Dia panggil mengajar lagu tu. Betul dah. Bukan nak mengajar mak. Dan memang pun boleh anak tu ajar mak tak salah. Yang tak boleh derhaka kepada mak. Ajar dibenarkan. Nampak? Dibenarkan. Orang tu porok dia boleh mengajar usul. Usul ni orang yang atas dari kita. Kalau kita anak ni porok, mak kita asal. Tak, kalau mak kita tu dengan tok, tok pula asal dia porok. Nah, mengajar boleh, memberitahu benda yang betul boleh. Seperti mana Nabi Ibrahim memberitahu kau yang betul kepada ayah dia. Ayah dia kerja waktu rekom. Nampak? Ayah dia kerja. Ayah Nabi Ibrahim kerja waktu rekom. Yo asal minggu. Mana hebat dia. Jadi Nabi Ibrahim pun akabur lah. Begini tak betul, begini Tuhan ni bukan Tuhan betul, Tuhan betul begini. Tak terkata Nabi Ibrahim. Tuhan tak marah, bahkan Tuhan puji. Ya, tak salah dah. Marilah jual. Marilah apa benda ni. Dengar. Tutup awal kerana ada orang nak mengajar dari sini. Bila mak kata, kalau tak tutup boleh banyak sikit, jawab dia tak apalah mak nak cari akhirat sikit. Tak panggil teraka. Nah, suara kita tak perlu tinggi, mak kita kan. Nah, tapi point kita betul. Nah, sama ada dia setuju atau tak setuju, itu masalah ni kebenaran. Mak dia kata, aku tak reba. Mak kata gitu ke aku. Tak ada kan. Pasal kita kata benda yang betul. Nah, bukan kita jengkoh kita apa. Gini mak saya nak cari akhirat sikit. Nah, dah dunia boleh. Dah dia bagi tadi yang jual. Nah. Lepas tu dia tak suka, dia marah. Dia kata beraka. Tak ada beraka. Betul tak kita kata tu. Bukan kita jengkoh dia. Nah, jadi orang tua ni kata, bukan mesti orang tua betul lah ke. Bukan mesti budak tu salah sama. Tak, ada kalanya anak tu betul. Mak yang derhaka kepada Allah. Anak tidak derhaka kepada mak. Jangan kita nak gunakan kesempatan kita ni sebagai ibu apa. Betul sama. Jangan. Nah, ada kalanya kita ni salah. Bolehkah terangkan sedikit maksud kalimah subhanallah? Sedikit dia nak. Subhanallah. Subhanallah, itulah satu kalimah apa benda ni, tasbih, yang dikenali sebagai namanya tasbih, yang dipernamakan itu subhanallah. Tak, kalau orang mengaji nahu, dia menjadi sebagai satu apa benda ni, mafhum mutlak yang didapatkan kepada lafzul jalalah. yang dihazarkan akan pe'eh. Asalnya usabihu subhanallah. Aku bertasbih, aku mensucikan akan sebagai mensucikan akan Allah sebenar-benar suci. Nah, kalau usabihu Allah, aku mensucikan Allah. Tapi kalau usabihu subhanallah, aku mensucikan Allah sebenar-benarnya. Manusia sungguh-sungguh suci daripada segala kekurangan dan segala kecacatan dan kecederaan yang tidak layak dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Direngkaskan jadi pendek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asalnya makni, aku beriktikad, aku yakin dan aku termasuk dalam golongan yang mensucikan Allah daripada tuduhan-tuduhan yang tidak layak, daripada kekurangan, daripada beranak, daripada lemah, daripada kalah dengan segala-galanya, daripada tidak mampu memberi rezeki, daripada segala perkara yang tidak layak dengan kebesaran-Mu, maka aku sucikan belaka. Mulah yang maha suci daripada segala benda yang tidak bernasabah dengan kebesaran-Mu, maka dipendekkan cerita, dipendekkan lapahnya jadi subhanallah. Ha, sebab tu kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali sebut subhanallah ataupun alhamdulillah memenuhkan neraca timbangan pada hari kiamat. Kerana maksud terlampau banyak. Nah. Kalau nak lebih lagi subhanallah al-azim. Nah. Boleh itu saja walaupun bacaan itu tidaklah ditentukan pada masa-masa yang tertentu, tapi boleh hidup saja subhanallahil azim atau subhana rabbiyal azim, kata gitu. Nah, ini kalimah-kalimah tasbih yang menjanjikan pulangan yang begitu banyak. Kemudian hak ni diambil artikel yang tulis oleh Dr. Asri, tak tahu lah soal buah mana ya. Jadi Dr. Asri kata babi tidak najis. Babi tidak najis ni adalah mazhab Syafi'i. Nampak? Tidak ada dalil, dia kata. Najis babi ni kena basuh 7 kali sebagaimana anjing. Tak, dia kata inilah pendapat yang apa benda ni? Inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, katanya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi kita jawab bohonglah. Bohong. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi adalah najis. Anjing babi adalah najis mughallazah sebagaimana anjing juga. Jadi kenyataan dia inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yang paling sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini adalah pembohongan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ini bohong mereka. Tak, ini nak mempergunakan kita orang-orang kampung yang tidak kenal dalam fiqh muqarrar, perbandingan fiqh-fiqh dalam kitab-kitab besar, dicampur adukkan, nampak? Dibohong fakta-fakta, macam lepas-lepas lah banyak bohong, maka jangan terpedaya lah. Tak, dan telah keluar dah kan, daripada mulut keluarga pemimpin kita, jangan terpedaya dengan mufti seorang ni. Tak, banyak agenda yang dia bawa untuk mengalahkan kita. Tak, untuk menenggelamkan kita. Untuk menghentam ulama-ulama, bukan saja ulama-ulama haraki, ulama-ulama ilmiah pun dihentam, ulama pondok dan sebagainya habis. Kitab-kitab pondok disuruh bakar balik, tutup guru upah, dia kata terima syiah belaka, bawa ajaran sesat. Ini orang ni, orang yang sama ni, orang ni nekos. Nampak? Tak akan selebaran ni, akan sokot tinggi. Dah sokot haira sangat lah. Jadi kalau nak tahu fik-fik perbandingan seperti ini, memang luas masalah ni ada. Memang berlaku khilaf. Baca ngaji sendiri lah. Ngaji sendiri. Banyak kitab-kitab mazhab yang besar-besar. Baca sendiri. Nah, kalau kita tak anda nak baca kitab-kitab Arab yang cerita tentang perkara-perkara seperti ini, dah tak sebab perkara-perkara lah macam ni. Kita tak ada lah kitab Arab dah. Kita dah tak anda Arab. Dah tak bahas-bahas masalah lagu ni. Ini masalah besar-besar lagu ni. Yang rawami yang boleh memberi salah faham kepada orang awam. Nah, anak contoh orang awam. Beramah anak bakal sudah. Dah pandai, pandai cari tak sosok macam ni. Jangan tengok soal apa. Nah, ambil daripada ulama-ulama. Ambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Nah, ni begitu. Bagaimana isteri nak nasihat suami supaya tegas menjaga anak sekiranya dengan cara menasihati dengan baik tidak dipulihkan oleh suami? Oh, ni. Nak jaga anak, cara langsung ke anak. Isteri tak nak anak kata dah. Dah jadi apa juga. Pelembut hati dia lah. Cuba pelembut hati. Yang pertama doa. Yang kedua solat hajat. Minta ada orang pandai solat hajat. Dah buat air apa semua. Wui minum. Banyak ikhtiar lagi. Dah. Banyak ikhtiar lagi. Patut cari orang-orang yang dia segan. Yang dia malu. Dah nasihat kepada dia. Akhirnya kalau tidak dipedulikan juga, kita kena nak nekat dah. Tak apa, dia jabat agama. Tak, dia jabat agama, dia akan panggil suami, beri konseling dan sebagainya. Tak, ha, diberi tunjuk ajar dan sebagainya. Dah keras kepala sangat. Tak, ha, kita ada keluarga juga. Nah, ha, batu kita ni, kalau ada keluarga kita ni, perempuan, suami dia tu maknanya buat benda yang tak betul. Tak, maka kita kena beri pertolongan lah. Tak apa benda-benda lagu tu. Ni tak mau cara dah. Adik kita punya pepak kajang di laki pun. Masih-masih abang nak kata apa. Nah, ha, pergilah tolong. Bukan tolong nak cara harumah tangga orang. Nak minta tahu kebenaran. Nah, ha, ni apa guna ada keluarga. Jadi payah lah lagu tu. Pak dara tak mau cara. Anak dara pun sibuk. Abang pun tak balik rumah. Nah, ha, ni benda-benda lagu ni. Kena pitak tolong mama. Ada orang yang disegar, beritahu. Nah, eh? Ha, kalau ayah suruh cerai anak, ha, hak puang tu, ha, dan ni suami tak tegas umpamanya. Nah, ha, jadi kalau suami tak tegas, kita lah tolong tegas. Tak akan nak kata dah suami suruh marah anak-anak, tak kata apa. Nah, dah tinggal temuk lah pula. Besar ke puak saudara apa saja lah. Nah, mu tengok lah, kalau tengok anak aku tu waktu kamu jumpa bandar apa semua, tolong senjak orang masuk dalam pahuan di sini umpamanya. Besar kat gitu. Nah, ha, tak apa. Kalau kata gitu tak apa. Ni takut lah. Ni ayah ni dah cara dah lah. Ini benda kan. Nah, terpesan ke pok dara dia, pupu dia, kalau jumpa tengah jalan, ingat kau balik. Nah, banyak cakap lepas roti. Besar gitu. Baru anak kita jadi takut orang ramai. Ni takut kita seorang. Kalau kita tak ada rumah, tak takut orang. Kalau kita besar dengan ramai orang, ni takut. Nah, dia gitu suruh molek. Dia ni kena, dia kena nekat ni, pak anak tu. Kena nekat jangan wila. Tak apa kok, tak apa kok. Tak apa kok, tak apa kok. Yang ramai. Tak, dia derah sangat mengiku. Derah sangat mengiku. Yang ramai. Hari tu kita balik. Kita tengok anak kita tidur. Cik tu di nanos ni. Dajah duduk di jam, dajah lima. Ha. Tak, gua ni rambut cokeng gini. Rupanya suruh abang dia ketang. Jadi macam pang tu. Boleh-boleh ada. Itu dua ngepih situ. Ha, tu sekolah agama. Jadi gitu. Ha, ha, nak tengok dia awak macam dalam TV. Ha, nak tengok ada ah, ligusti mana awak. Dia buat rambut tepi depan ni molek, tepi ni diperes gini. Dia suruh abang dia buat. Pasal dia tengok sama buat, sama. Kalau buat ke tangan, tak tahu sama. Ha, tanya dia abang ni kata. Dah pun buat, dia suruh. Kata abang pula ojol. Ha, mana nak kabar pengaruh budak-budak. Nah, dia gitu lah nak cerita. Nah, ha, kalau dua rumah pengaruh teruk gitu. Telang pia, telang gam. Di universiti kebanyakan orang untuk ilmu untuk dapat sijil dan bukan kerana Allah. Apakah hukum jika belajar untuk dapat sijil semata-mata? Ha, baik. Kalau kita belajar kecuali ilmu agama kerana dunia, tak boleh. Ya? Tapi kita nak lulus peperiksaan ini untuk dapat sijil. Bila dapat sijil ini, kita dapat kemudahan untuk belajar lagi pula agama, melanjutkan pelajaran. Tempat-tempat yang tinggi lagi, kita dapat banyak lagi ilmu. Ah, ha, ilmu-ilmu Allah. Kalau kita dapat, tak dapat sijil ini, tak boleh nak melanjutkan pelajaran, nak cari ilmu Allah. Ha, itu tak apa itu. Tak boleh nak, bila aku belajar, aku lulus lagi, BA, ha, gaji 1,500. Ha, ni aku ngapa Quran dulu, aku ngapa hadis dulu, peskir molek-molek, aku balik lagi, kau faham jadi ustaz, pelawak. Si bunang lah nampak. Nah, itu baru tidak boleh. Man talaba ilman liyusiba bihi gharada min aghradi dunia lam yajid aghradatal jannah. Barang siapa yang cari ilmu agama tujuan untuk dapat habuang dunia, maka tidak akan dapat mencium bau syurga. Jadi tujuannya periksa nak dapat sijil supaya dapat melanjutkan pelajaran lagi, ha, dapat mendalami ilmu agama. Dakwa lagu tu, jangan kerana duit semata-mata, kerana nak dapat jawatan tinggi semata-mata, maka sijil niat seperti itu boleh merosakkan kita, menyebabkan ilmu kita tidak berkah. Seorang Ustaz Hadari mengatakan bahawa hukum yang mengandungi dalam Quran tidak berapa penting. Yang lebih penting ialah kegemilangan, kemajuan dan ketamadunan. Dia kata Ustaz Pah asyik baca bab hukum hakam sebab nak hukum ke rakyat. Tolong jelaskan. Ha, dua-dua ni penting belaka lah. Kemajuan agama, kemajuan dunia dan kemajuan akhirat. Dua-dua ni kena ada belaka. Maknanya di dalam dunia ni kita sebenarnya sebagai khalifah Allah. Makna khalifah Allah ni kita akan menjalankan segala tugas kita di dalam dunia ini berpandukan wahyu. Nah, dalam segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pelajaran, pendidikan, apa jua tidak lari daripada wahyu Allah. Oleh kerana itulah di dalam kita hidup dalam dunia ini, maka diturunkan wahyu-wahyu kepada kita sebagai panduan. Maka dalam kes ini, kalau jinayahnya, berbalik kepada Al-Quran. Kalau dalam kes munakahatnya, kena balik kepada Quran. Kalau kes jual belinya, pinjam meminjam sistem perbankan ke, semua kena balik kepada Al-Quran. Itu tujuannya. Tapi kalau dalam bab jinayah, tak boleh kita nak terangkan kepada orang. Nah, apa gunanya kita mengaku sebagai Islam? Nah, ini yang dikatakan Islam sekular sebenarnya. Islam sekular ialah mengambil mata, mengambil hati orang saja atas nama Islam, tetapi benci kepada hukum Islam. Dianggap, menanam perasaan Islam, hukum itu adalah satu perkara yang tidak penting, yang penting adalah kemajuan. Sekarang ini yang kurang kepada kita umat Islam bukanlah maknanya kemajuan, tetapi maknanya patuh dan ketaatan kita pada agama. Hak tu yang kurang. Kemajuan tak berkurang, dia makin bertambah. Hak canggih, kau hak canggih, telefon kau canggih, kereta kau lawa, hak tu tak ada orang api dah. Dah susah sikit, bangunan kau comel. Rumah kau malik ni, rupuang kau lawa. Dah. Dah benda tak kurang, agama tu kurang. Sepatutnya kita tak risau lagi dalam masalah kemajuan. Dan juga kemajuan ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Kalau maju tu bahagia, bahagialah mereka. Mereka banyak ada bunuh diri, seminit dua orang. Jepung seminit tiga orang terjun bangunan. Yang paling maju Amerika dengan Jepung, dua negara ni dalam dunia sekarang paling maju. Nah, paling canggih ya. Paling canggih. Tak canggih apa, Jepun ni sekarang jambang je, jepit tangan banyak, masih basuh berok. Kita tak lapar, sembuh air ada lagi. Di Jepun, kita pang tu, kita cek, kita berok jambang, jambang awal ni. Kita pecek, jepit tangan, bukan tangan orang, tangan tok. Dia gonyo, kecuk, kecuk, kecuk, kecuk. Orang tak rajin, nambung ni. Mana tak? Mana canggih tu? Tapi tengok, apa dia jadi Jepun? Nah, dan dia tidak menjanjikan kebahagiaan. Melainkan, berteraskan wahyu daripada Allah. Ha, hukum akal ni wahyu. Bukan orang ajar hukum hudud saja. Nah, dia kata orang ustaz-ustaz kita ajar hukum hudud dah. Wuduk dia kok tayamum, bab tayamum, tayamum sampai bab sembahyang, sembahyang. Nah, sampai bab hudud, hudud sampai bab kisah, kisah. Cuma memperingatkan kami ini yang dilupakan orang. Wuduk orang tak lupa dah, haji orang tak lupa apa berebut sekali naik kapal terbang. Nah, puasa kau tak lupa dah. Kau nak butuh dia kema. Tetapi hudud ni ditinggalkan di akhir zaman. Kisah ini ditinggalkan menyebabkan jenayah tambah ramai. Maka disingatkan masalah ini dalam kuliah-kuliah. Walaupun kuliah itu bahas maya, dikaitkan juga dengan golongan yang tolak hudud. Kerana tolak hudud ni membawa kesesaraan pada negara. Itu saja. Nah, jadi tugas para-para ustaz sekular ini, dia nak menanamkan racun dalam hati rakyat supaya percaya bahawasanya kemajuanlah yang paling penting, ekonomi paling penting, bukan. Itu adalah cita-cita orang kafir yang tidak berlandaskan agama yang suci. Adakah lelaki berambut panjang itu sunnah? Bukan lelaki rambut panjang itu sunnah, tetapi Nabi ada berambut panjang. Nabi rambut panjang. Jadi apa yang Nabi buat itu sunnah, maka kita bila buat itu juga sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi berambut panjang, Nabi pakai selokang. Kita rambut panjang pakai topi. Nah, tak kena. Nak rambut panjang boleh macam Nabi. Panjang mana? Panjang setakat sunnah. Mana? Disebutkan mana hujung rambut Nabi itu terkena pada bahu. Panjang. Lepas tu pakai serban pula. Pakai jubah dan gamis. Dengan taruh janggut pula. Allah dia kalau nak rambut panjang. Ni janggut buang tinggal misal. Rambut panjang pula. Lepas tu ikat dengan getah. Telinga tebuk dengan tubang. Hubung tubang pula. Ping bahan atas itu. Tak jadi lagu tu. Itu bukan sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Faham tak? Bahan di mata kain itu. Pakai seluar jing. Pala lutut tu bunga. Tak, cari. Orang putih tengok pelik. Apa Malaysia cari lepas itu semua pala lutut? Rupanya segala sikit. Nah. Ha. Kalau tak ada salsilah, seseorang itu tak layak jadi guru. Gurunya. Guru apa? Guru hadis. Ha, barulah. Nah, guru hadis dia kena ada salsilah. Nah, ha. Apakah Allah perlukan salsilah untuk beri hidayah pada seseorang manusia? Tak. Ini bida'ah mereka ni. Salsilah ni kata kalau ada salsilah baru dapat hidayah. Bida'ah. Tetapi kalau kita ambil ilmu itu dengan ada salsilah, itu adalah yang terbaik. Nah, saya ambil dua ni, ambil dengan Tuk Guru saya. Tuk Guru saya ambil dengan Tuk Guru ni. Seh ni, seh ni, seh ni. Siapa pada Imam Bukhari? Siapa pada Imam Syafi'i? Itu panggil salsilah. malam. Tapi kalau ambil jarak di kitab saja, putus salah silap. Nah, tetapi dibenarkan oleh ulama-ulama. Orang lain tak usah nak kata apalah. Ulama-ulama membenarkan kita ambil daripada kitab-kitab dengan syarat kita faham ibarat kitab. Al-Imam Nawawi pun tidak mencela orang ambil daripada kitab. Bahkan orang ambil daripada segala kitab-kitab di Imam Nawawi kata. Di penghujung kitab Al-Azkar kalau tak silap, segala orang yang ambil hadis daripada kitab aku, maka aku ijabahkan kepadanya. Seolah-olah dia ambil kepada aku juga. Walaupun selang 1000 tahun. Kita ni zaman Imam Nawawi, 1800 tahun. Imam Nawawi tahun 600. Sekarang 1400 tak? 800 tahun. Ikan. Nah. Ha. Bina maknanya ambil perkara yang betul. Nah, ambil perkara yang betul. Lepas tu kita ambil daripada kitab-kitab ulama. Kita tak pernah pun sampai dengan tafsilah kita sampai pada ulama hadis. Kita pun beli kitab Sahih Bukhari, kita baca, kita ambil hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, kita pun hajar sampaikan hadis ni kepada orang. Orang pun dengar, oh lagu tu, maka kita dapat pahala juga. Kan? Nabi kata, barang siapa yang mengambil daripada aku, ambil daripada aku bukan dengar terus. Maknanya orang yang dengar hadis Nabi, khabar ke orang lain pula, sama ada sampai sana ataupun putus sana, adalah dia itu Tuhan akan cemerlangkan hati. Dan itu masalah. Cuma yang terbaik siapa sahaja, seorang demi seorang demi seorang demi seorang, kerana lebih lagi dijagai. Faham tak? Bukanlah menjadi syarat untuk diterima amal dapat hidayah. Ini karuk belaka. Apakah adanya hadis atau pendapat kitab mutabar yang mensyaratkan hanya dengan salah silah seorang itu boleh sampai makrifat kepada Allah? Tak ada sebut dalam sebarang nas pun. Nah, tak ada sebut pun sebarang nas. Nah, yang Nabi suruh kita ni supaya beriman kepada Allah, suruh mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan kepada Allah. Sama ada salah silah atau tak ada salah silah, apa yang ilmu kita ambil itu sampai ke Nabi atau tidak, yang disyaratkan ilmu itu adalah ilmu yang sebenar. Walaupun kita dengar baku saja sekalipun, tapi kalau ilmu itu benar, maka itulah yang baik bagi kita. Tapi ilmu yang ambil daripada mulut guru, tapi ilmu itu salah, maka itu tetap salah. Tak kira. Tupik daripada mulut guru dah ni, hebat dah tu guru ni, dengan serban, dengan jubah, dengan janggut. Tapi perkataan yang salah kita ambil. Nah, salah lah. Nah, tadi gitu. Tapi cuma ulama-ulama mengatakan adalah lebih baik kalau ada sanad, ada silsilah ni. Ambil daripada mana ilmu ni? Ilmu ni daripada tu guru aku, syekh ni. Dah syekh tu belajar syekh mana? Oh, syekh ni. Bilang-bilang siapa ke syekh Daud Fatani. Ah, tak apa. Sama ya tu. Nah, dah ni tak ada sanad ni. Nah, dia ambil di mana ni? Dia ambil daripada tu guru dia. Tu guru dia mana? Tu guru dia orang alim lah. Tapi ilmu ni tak ambil daripada tu guru dia. Tu guru ulama' ni dia ambil daripada kitab ulama' dulu-dulu. Nah, dia tak mengaji kitab ni. Dia ambil kitab ni dulu dah. Dia faham. Dia beri terang kepada muridnya. Maka hukumnya molek juga. Asal ilmu itu adalah betul. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.